gunung yang kukuh terpanjang. Hari itu akan diterbangkan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Hari itu akan ditumpahkan. bintang. Hari itu akan dihempaskan.